تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أبواب للصيب من الكلم الطيب، فصل: وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضنها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرمات بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعده، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، pada kesempatan yang lampau kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ta'zimul amri, mengagungkan perintah Allah. Sarana agar hati istiqamah adalah upaya seorang hamba untuk mengagungkan perintah-perintah Allah. Pagi hari ini lanjutannya adalah kita diperintahkan pula untuk mengagungkan larangan-larangan Allah SWT, tidak menyepelekannya. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun: wa amma alamatu ta'zimil manahi, adapun tanda-tanda ciri-ciri seorang hamba mengagungkan larangan-larangan Tuhannya, falhirsu 'ala at-taba'ud min madhaniha wa asbabiha, upaya dia untuk jauh dari segala macam tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang terlarang, menjauhi segala macam sebab-sebabnya dan sarana yang menggiringnya kepadanya, menjauhi segala macam perkara yang dapat mendekatkan dia pada hal tersebut. Perumpamaannya atau misalnya adalah seseorang yang dia berusaha menghindar tempat-tempat yang terdapat padanya as-suwar, ya, gambar-gambar, bisa jadi gambar-gambar yang bernyawa, bisa juga maksudnya adalah wajah orang-orang yang terfitnah dia dengannya, dari wanita-wanita yang cantik ataupun anak-anak kecil yang gagah-gagah yang akan mempengaruhi pandangan matanya. Taklah dia menjauhi tempat-tempat semacam ini, mal-mal, ya, tempat berkumpulnya orang, pasar-pasar, ya, bioskop dan sejenisnya. Dan sekarang tentu lebih daripada itu, setiap orang tangannya punya, ya, perangkat yang dia bisa melihat segala sesuatu di sana. Maka hendaklah dia menjauhi hal-hal semacam ini. Allati taqa'u bihal fitnatu, tempat-tempat yang akan, ya, tergencet seseorang terfitnah dengannya, khasyatal iftinani biha, upaya menjauhkan hal itu adalah dalam rangka, ya, agar tidak terfitnah dengan gambar-gambar yang dilihat, ya, bentuk-bentuk yang dilihat, rupa-rupa yang dilihat. Maka inilah dia bagian mengagungkan perintah, mengagungkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi tempat-tempat fitnah yang membuat dia akan terfitnah agamanya, ya, membangkitkan syahwatnya, ya, menjauhi segala macam sarana yang menjurus ke sana. Kemudian berikutnya, wa an yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba'su. Bahkan dia harus meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, jika khawatir hal mubah ini akan mengiringnya kepada sesuatu, ya, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara mubah bisa menjurus seseorang, menggiring seseorang kepada perkara yang haram jika dia berlebih-lebihan dalam perkara mubah tersebut. Wa anujanibal futula minal mubahat. Ya, hendaklah dia meninggalkan segala macam perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan. Khasyatal wuqu'i fil makruhat. Karena khawatir nanti dia akan terjebak dalam perkara-perkara yang dibenci. Karena syaitan menggiring manusia tidak secara sekaligus dari perkara-perkara mubah yang seseorang berlebih-lebihan dalam, ya, menyikapinya, lambat laun terjerumuslah kepada perkara-perkara yang dibenci, makruhat. Dari perkara yang dibenci terjerumuslah kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur itu mubah, namun jika terlampau banyak makruh, dan jika melalaikan sholat menjadi haram. Ya, makan itu mubah, jika makan terlampau banyak bisa menjerumuskan diri kepada sesuatu yang dibenci sehingga dia payah bergerak. Jika sampai terluput berbagai macam aktivitas ibadah yang wajib menjadi haram. Begitulah seluruhnya. Pertama, yaitu mubah, tapi jika dia berlebih-lebihan sehingga akan menjurus kepada perkara yang dibenci dan lambat laun kepada perkara yang haram. Begitulah segala sesuatu yang mubah. Kaidahnya, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kata Nabi, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wa la makhilah. Makanlah, minumlah, kul washrab walbas, berpakaianlah, fi ghairi sarafin, tapi dengan tidak berlebih-lebihan, wa la makhilah, tidak pula dengan kesombongan. Ya, berlebih-lebihan, terkadang seorang berlebih-lebihan dalam perkara mubah, ya, mengkoleksi mobil-mobil mewah sampai berpuluh, tak kapan dipakainya itu semua. Ya, dari perkara mubah menjadi perkara yang makruh, dari perkara yang makruh menjadi perkara yang haram. Tidaklah dia menjauhi hal tersebut. Wa mujanabatu man yujahiru birtikabiha. Tidaklah dia menjauhkan dirinya dari orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melakukan perkara-perkara mungkar, maksiat. Jangan berteman dengan orang-orang yang hobi berbuat maksiat. Uyuhassinuha. Ya, orang-orang yang membuat indah maksiat di matanya. Uyad'u ilaiha. Orang-orang yang menyuruh orang lain agar berbuat maksiat. Uyatahawanu biha. Orang-orang yang mempermudah perkara-perkara maksiat. Sahibu sahib, teman itu menarik. Kata Nabi, falyunthur ahadukum man yukhalil. Tidaklah seorang melihat siapa temannya. Berteman dengan ahli maksiat akan menggiringmu kepada kemaksiatan, akan membuat indah bagimu maksiat, akan membuat di matamu kecil arti maksiat, sepili dengan maksiat, karena dia terbiasa menyepilikannya. Fa'inna mukhalaf mukhalatata mithli hadha, bercampur dengan orang-orang semacam ini, da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabih, akan menggiringmu mendapatkan, untuk mendapatkan kemarahan Allah dan kemurkaannya. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang Allah murkai, kecuali akan turun kepadamu kemurkaan Allah pula. Wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullah ta'ala wa hurumatih. Tidaklah yani bercampur dengan ahli maksiat kecuali orang-orang yang telah jatuh dari mata Allah Subhanahu wa taala dirinya, kehormatannya. Setiap orang itu ketika berbuat maksiat dia jatuh dari pandangan mata Allah Jalla wa ala. Ya. Manakala kita bisa menjaga taat, menjaga ketaatan kepada Allah, kita masih baik dalam pandangan mata Allah. Manakala kita bermaksiat, Allah tinggalkan kita, jatuhlah kita dari pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rahmatnya semata dia masih menganugerahkan kepada pelaku maksiat cucuran nikmatnya, cucuran rahmatnya, karunianya. Tapi orang tersebut telah jatuh dari pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min alamati ta'dhim an-nahyi an yaktuba lillahi 'azza wa jalla idan tuhikat maharimuhu wa an yajida fi qalbihi khuzlan wa kasratan idza usiya Allah ta'ala fi ardihi wa lam yuta bi iqamati hududihi wa awamirihi wa lam yastati huwa an yughayyira dhalik. Dan di antara tanda-tanda seorang hamba benar-benar mengagungkan larangan Allah adalah rasa marah. Marahnya dia untuk Allah manakala dilakukan berbagai macam perkara-perkara yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dia benci. Melihat segala macam bentuk maksiat dia benci. Ya. Wa an yajida fi qalbi huznan wa kasratan idza usiya Allah. Dia bersedih manakala orang berbuat maksiat kepada Allah. Rasanya hancur hatinya jika Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Sedih melihat orang tak salat. Ya, sedih melihat orang perempuan laki-laki campur baur, hingar-bingar, joget-joget dengan musik-musik. Ya, sedih hatinya. Dia tak suka kemaksiatan dibuat di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Walam yuta' bi iqamati hududihi wa awamirihi. Ya, dia sedih ketika tidak ditegakkan hukum-hukum Allah, tak dijalankan perintah-perintah Allah. Walam yastati' huwa an yughayyira dhalik, padahal dia tak mampu merubahnya. Kelemahannya, dia bukan penguasa. Dia tak punya kekuasaan. Dia sedih tak mampu merubah kemungkaran, dia sedih tak mampu merubah bid'ah. Dia sedih tak mampu merubah berbagai macam khurafat, kesyirikan, pelecehan terhadap Islam. Ya, penghinaan terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sedih melihat berbagai macam fenomena-fenomena zaman. Tapi dia tak punya kekuasaan. Ya, sungguh kita hidup di ujung zaman, fitnah begitu dahsyatnya menyambar-nyambar. Agama direcehkan, sunnah Nabi terlantarkan, dihinakan, diagungkan pelaku maksiat, dipermudah segala macam maksiat, diperindah, diseru kepadanya, kebenaran dihalang-halangi, ya, untuk ditegakkan, dijauhkan, ditutup semua sarana kepada kebaikan, ya, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min alamati ta'dhim al-amri wan nahyi an la yastarsila ma'a rukhsati ila haddin yakunu sahibuhu jafian ghayra mustaqimin 'ala al-manhajil wasati. Di antara bentuk mengagungkan larangan-larangan Allah dan perintah-perintahnya adalah jangan sampai seseorang berlebih-lebihan dalam memakai rukhsah, keringanan Allah berikan, sehingga membuat dia tak lurus, tak istiqamah. Dalam agama kita banyak Allah berikan keringanan namanya rukhsah. Keringanan ini pakailah pada tempatnya. Kemudahan ini dipakai pada tempatnya. Bukan akhirnya meringan-ringankan agama sehingga akhirnya semua hidupnya memilih mana rukhsah. Nanti akan diberikan contoh-contohnya. Ya, apabila dia berlebih-lebihan dalam mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan, lambat laun dia tak menjadi seorang hamba yang istiqamah lagi. Akhirnya dia mempermudah, bermudah-mudah dalam urusan agama. Agama itu mudah, tapi dilarang bermudah-mudah. Dari perkara yang mudah, akhirnya dia bermudah-mudah, akhirnya lepas daripada agama. Naam. Misalnya, أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في الشدة الحر فترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. Contohnya adalah disunnahkan Nabi kita itu untuk menunda salat zuhur manakala panas bersangatan. Kata Nabi, abridu bidhuhri, tundalah waktu zuhur. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sungguhnya panas yang bersangatan dari uap api jahannam. Disunnahkan kita untuk mengakhirkan salat zuhur manakala panas bersangatan mengganggu konsentrasi orang sholat karena panas. Nabi dan para sahabat mereka menunda pelaksanaan zuhur jika sangat panas bersangatan musim panas. Fattarakhusul jafi, orang yang mengambil ruksah keterlaluan adalah orang yang mengulur-ulur waktu zuhur sehingga keluar waktunya masuk asar. Atau sudah hampir keluar waktu zuhur baru sibuk mau zuhur. Inilah namanya at-tarakhusul jafi. Dia berlebihan di dalam mengambil rukhsah. Naam. Wa hikmatu hadhihi rukhsati anna as-salata fi shiddatil harri tamna'u sahibaha min al-khusu'i wal hudur. Wa yaf'alu al-ibadata bi taqarruhin wa dajrin. Fa min hikmati asy-syari'i sallallahu alaihi wasallam أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فيصلي الأبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. Dan adapun hikmah Allah izinkan, Allah beri rukhsah untuk menunda salat zuhur ketika panas bersangatan, karena hal ini akan dapat mengganggu orang salat untuk dapat khusyuk hadir hatinya dalam salat, agar dia tidak melakukan sholat dalam keadaan dia tak nyaman. Ya, orang sholat dalam keadaan berkeringat, panas, ya, ruangan begitu panasnya, pengapnya, dia melakukan sholat bitakarruhin wadajir. Wadajir, dia melakukan sholat dengan perasaan tak nyaman. Ya, tak enak hatinya, tak fokus. Karena itulah hikmah dalam apa yang diajarkan Nabi SAW. Nabi perintahkan mereka untuk mengakhirkan zuhur tersebut agar lebih dingin, ya, tak panas bersangatan, agar orang sholat dengan hati yang tenang, tentram, tercapailah kekhusyukan dalam sholat sehingga dia dengan benar menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang namanya air AC, air conditioner, ini adalah sarana-sarana membuat orang bisa khusyuk dalam sholat. Ketika siang hari panas, terik, tak ada AC, tak ada kipas angin, solat kita dengan dhajir, dengan tak nyaman, berkeringat, berpeluh, mau cepat selesai keluar dari masjid. Maka hendaklah hal-hal semacam ini mendukung kekhusyukan. Naam. Wa min hada nahihu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu bi hadrati ta'am aw inda mudafaatil bauli wal ghaid. Ita'alluqu qalbihi min dhalika bima yuwaswisu alayhi maqsudas salati fala yaksulul muradu minha. Fa min fikri ar-rajuli fi ibadati an yuqbila ala shaglihi fayamaluhu thumma yafrughu qalbuhu lis-salah thumma yufrighu qalbahu lis-salati fayakumu fiha waqad faragha qalbuhu lillahi ta'ala wa nasaba wajhahu lahu wa aqbala bi kulliyatihi alayhi farqatani min hadhihi as-salah yughfaru lil musalli bihima ma taqaddama min dambi. Dan di antara bentuk perkara ini, ya, agar khusyuk, Nabi melarang seseorang salat ketika makanan telah tersaji. Ketika dia ingin buang hajat, buang air besar, buang air kecil, kondisinya sangat tersudut, terdesak. Karena hal ini akan mengganggu, ya, dirinya sehingga tak tercapai tujuan sholat, menyembah Allah dengan khusyuk. Ya, maka di antara bentuk pemahaman seseorang yang dianggap baik dalam ibadah, ya, an yuqbila ala syughlihi faya'amaluhu, dia tunaikan dahulu kesibukan-kesibukan dunianya yang berkaitan dengan dirinya. Ya, thumma yufrighu qalbahu lis-salah. Setelah dia tunaikan hajatnya, barulah setelah itu dia fokus, konsentrasi untuk mengerjakan salat. Orang yang dalam keadaan sesak, buang air besar, buang air kecil, bagaimana mau khusyuk? Orang sudah kelaparan, makanan sudah terhidang, tersaji, bagaimana mau khusyuk? Ya, taklah dia jauhkan. Mengganggu kekhusyukan manusia zaman ini adalah ringtone. Ya, handphone-handphone kadang berdering, kadang-kadang alarm yang bunyi berketerusan dan semacamnya. Mengganggu satu masjid. Ini mengganggu kekhusyukan salat. Apalagi lagu-lagu yang haram menjadi ringtone-nya, dangdut dan semacamnya. Ya, ini mengganggu orang. Sungguh orang yang melakukan hal ini besar dosanya insyaAllah SWT. Karena bukan hanya mengganggu dirinya, bahkan mengganggu orang banyak. Kewajibannya adalah segera mematikannya. Ya, kalau diletakkan di tas, dia harus keluarkan dari tasnya, matikan. Jangan dibiarkan sampai selesai sholat. Mengganggu orang banyak. Ya, kadang-kadang anak-anak dibawa ke masjid supaya aman, diputarkan untuknya tontonan yang kadang-kadang suaranya keluar, mengganggu orang salat. Orang yang bijak adalah orang yang melaksanakan apa yang dibutuhkan sebelum masuk ke sholat, agar fokus ke sholat. Ya, ketika dia masuk ke sholat, dia benar-benar telah kosongkan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dihadapkan wajahnya kepada Allah. Wa qabala bi kulliyati alaih. Dia menghadapkan keseluruhan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua rakaat dikerjakan dengan kekhusyukan semacam inilah yang akan membuat seseorang sholat yang mudahkan seluruh dosa-dosa yang lampau jika sholat dengan khusyuk. Naam. Wal maksudu annahu la yatarakhasu tarakhusan jafian. Ya, maksudnya di sini janganlah dia mengambil rukhsah berlebih-lebihan sehingga akhirnya dia menjadi tak lurus. Naam. Wa min dhalika annahu rakhasa lil musafiri fil jam'i baina salataini 'inda al-udri. وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين صلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها ومن غير مشقة فالجمع ليس سنة وليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع sawa'un wujida udrun aw lam yujad balil jam'u rukhsatun 'aridatun wal qasru sunnatun ratibatun fa sunnatul musafiri qasru rubaiyah sawa'un wujida lahu udrun aw lam yujad wa amma jam'uhu bainas salataini fa hajatu rukhsatin fa hada launun wa hada launun hajatun wa rukhsatun fa hajatun wa rukhsatun fa hada launun wa hada launun. Di antara contohnya adalah seorang yang musafir mengambil rukhsah untuk menjamak antara dua salat ketika dia ada uzur. Ya. Dia memiliki uzur mengerjakan setiap salat pada waktunya masing-masing dan dia sedang musafir. Di muwasalatis sair agar untuk dapat melanjutkan perjalanan, ya, atau takut ditinggal oleh bas, takut ditinggal oleh pesawat. Wa ta'dzurun nuzul, ya, karena mungkin pesawat, ya, ataupun kendaraannya tak turun, dia terus berjalan karena itu digabungkan agar dapat dikerjakan dengan mudah atau sulit untuk turun dari kendaraan tersebut. Ya, maka apabila dia sudah sampai kepada tujuan safarnya, misalnya dia mau berangkat ke Jakarta, telah tiba di Jakarta dan dia tidak kemana-mana selama di Jakarta 2-3 hari, ya, maka yang lebih baik bagi orang musafir karena itu adalah tidak menggabungkan lagi sholat. Karena tak ada uzur, dia sudah santai, tenang. Kalau dia menggabungkannya, maka tidak afdol. Karena dia mampu mengerjakan setiap sholat di waktunya. Tanpa ada kesulitan. Karena itulah Nabi SAW ketika berdiam di Mina selama 3 hari, Nabi tidak menjamak. Hanya mengqasar karena Nabi tak bergerak. Maka namanya jamak dalam sholat perkara yang disunnahkan. Terus bukanlah perkara yang disunnahkan untuk diperbuat terus-menerus. sebagaimana anggapan sebagian kaum musafir. Kata mereka, kalau orang safar itu harus terus-menerus menjamak. Padahal bukanlah dia menjadi ketentuan yang terus-menerus. Kalau sudah sampai di tujuan tempat safarnya, tak bergerak kemana-mana, lebih utama baginya mengerjakan salat pada waktunya, meski dengan diqasar, karena dia dalam keadaan safar. Ya, bagi mereka, sebagian mereka menganggap jamak ini adalah uzur yang dikerjakan secara berketerusan ketika safar, sehingga dia terus menjamak. Yang benar, jamak itu adalah merupakan rukhsah, keringanan yang kadang-kadang dibutuhkan, ambil ketika dibutuhkan. Adapun qasar, memendekkan salat, ini sunnah yang berketerusan. Nabi selalu kemana-mana ketika musafir, tak pernah Rasul mengerjakan salat dengan sempurna, tapi pasti dengan mengqasar. Ya, baik ada uzur ataupun tak ada uzur ketika musafir, tetap dianjurkan mengqasar. Ya. Adapun menggabungkan dua salat, ya, jamak adalah perkara yang sifatnya rukhsah. Ketika ada hajat, ketika sakit, ketika hujan lebat, ketika macet, tak bisa melaksanakan sholat di waktunya, di tengah jalan, macet, kendaraan banyak, antrian, nunggu sampai sholat di rumah, ya, dan seterusnya, ini dibolehkan. Wahada launun, wahada launun. Maka harus dibedakan antara qasar dengan jama'. Jama' itu terkadang-kadang dibutuhkan. Kalau qasar adalah merupakan hal yang memang menjadi ketentuan yang Rasulullah perbuat selama-lamanya ketika musafir. Tidak pernah Nabi ketika musafir menyempurnakan salat. Tapi jamak, kadang Nabi menjamak, kadang Nabi mengerjakan pada waktunya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.